wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakina fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan tiap saat kita selalu merasa Allah Maha mendengar, sehingga kita lebih sibuk memikirkan pendengaran Allah daripada pendengaran orang. Karena Allah Maha jelas mendengar setiap ucapan dan Maha tahu niat di balik setiap perkataan. Allah As-Sami', Allah Maha mendengar. Di dalam surat Asy-Syura ayat 11. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dan tiada satu pun yang menyerupai dengan Dia. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah. Dan Dialah Allah wa huwa as-sami'ul basir. Dialah Allah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Allah mendengarkan kita beda dengan kita mendengarkan sesama. Pendengaran kita sangat terbatas. Suara tidak semua bisa terdengar. Ada batas maksimum dan ada batasnya minimum. Padahal suara yang ada di alam ini sangat banyak. Ini di ruangan ini tidak hanya suara saya, ada suara anak kecil, tapi suara jin ngobrol juga. Belum lagi frekuensi radio berseliweran, frekuensi telepon di Indonesia 200 juta telepon lebih. Di dunia juga, ini di tempat ini begitu banyak suara. Belum suara semut, suara relawan, dahsyat. Dan tidak ada satupun suara yang tidak didengar oleh Allah. Semuanya jelas, semuanya nyata, semuanya tidak ada yang tertukar. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai, tidak diserupai apa. Oleh karena itu hadirin sekalian, sebetulnya yang paling penting dalam ngobrol itu adalah obrolan kita disukai Allah. Menjadi seorang pendakwah seperti ini, tidak penting obrolan saya mempesona saudara-saudara. Karena saudara terpesona, tapi Allah tidak ridho, apa gunanya? Tidak penting kita mewibawa-wibawakan diri dengan perkataan, sehingga ingin kelihatan fasih, bagus, kosa katanya sempurna. Apa yang dicari? Kalau dari kedudukan di sisi Allah, sudah yang penting niatnya lurus. Falyakul khairan awliyasma. Jadi curhat-curhat itu, kenapa kita harus banyak curhat ke orang? Padahal orang yang kita curhati lebih banyak masalahnya. Dia sendiri tidak bisa menyelesaikan masalah dia tanpa pertolongan Allah. Jadi seharusnya kalau ada masalah, jangan buru-buru bicara kepada makhluk. Bicaralah kepada yang Maha mendengar. Keras, pelan, sama aja, Allah pasti dengar. Bergumam, terdengar. Di hati, sama. Wa hu'alimun bidzati shudur. dan dia mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Tidak ada yang lepas. Kalaupun malaikat mencatat kata-kata kita, ini saya dicatat nih. Saya lagi rada hati-hati sekarang. Sudah hati-hati karena membahas Allah Muhammad. Besar harapan pulang dari sini tidak sembarang lagi ngobrol. Merayu sebetulnya tidak ngepek bagi Allah. Kita memberikan rayuan gombal dengan kebohongan, dan Allah yang membulak balik hati, dibuat saja enak orang yang dirayu ini. Tidak ngepek. Maka bagi orang yang yakin Allah Maha Mendengar dan Allah satu-satunya yang Maha Kuasa, kita atur saja perkataan kita supaya Allah suka. A, A, B, B, C, C, lebih enak. Yang dagang kalau yakin Allah Maha Mendengar, lempeng-lempeng saja. Bagaimana Bi, ini jeruknya manis tidak? Yang sudah dibuka sih seperti ini rasanya, tapi yang lain saya tidak tahu karena belum dipunya satu persatu. Tidak usah ngomong begitu hati, tidak sopan. Yang lain belum saya rasakan. Kenapa sih gak nyebut manis? Gak mau bohong. Karena yang saya cari dari dagang bukan uang, Allah itu. Ini gimana nih? Harga asalnya berapa? Harga asalnya 5.200. Oh, ketahuan modalnya gini gak takut rugi? Enggak. Yang saya takut bukan rugi uang, rugi bohong. Kalau gini nanti saya gak minat beli, gak apa-apa. Karena rezekimu udah ada aturan di sisi Allah. Yang penting selama dagang perkataan saya bebas dari kebohongan, bebas dari janji dan sumpah palsu. Gak apa-apa. Kalau sudah rezekinya mah, gak ada yang bisa malah. Ya deh, kalau gitu saya beli. Tuh, kan, sudah rezekinya. Tenang, tidak ada lebay. Tidak ada curhat sembarangan ke sembarang orang. Percuma. Kalaupun bicara, tukar pikiran, tidak usah didramatisir. Percuma. Yang nolong cuma Allah. Tidak usah dengan isak tangis berlebihan, apalagi bunyi. Tidak kuat, enggak boleh gitu. Kalau tidak kuat, enggak usah ngomong, tidur aja. Sekarang kita lebay kepada orang, sedangkan yang Allah mendengarkan tidak perlebayan kita, kelebayan kita. Ini ada pasien nanya, jangan ya, kita lebay itu. Cengeng, ya, caper cari perhatian. Untuk apa? Kita cari perhatian orang agar orang simpati ke kita, agar orang kasihan, agar orang tertarik hatinya. Agar tapi kan hati orang dalam kekuasaan Allah. Kalau Allah nggak ngebalikin, yang galak. Mendingan ambil wudhu, tangan di mihrab, di kamar. Dah duaan dengan Allah yang Maha Mendengar. Enggak usah ingin didengar oleh orang lain tangisan kita. Mau apa? Bikin tangisan kita jadi palsu. Para ulama kalau keluar dari mihrabnya dibasuh wajahnya supaya enggak kelihatan air matanya. Kalau kita diawet-awet. Padahal itu sebetulnya Allah Maha Tahu. Antara air mata sedih dengan air mata hasil menguap, lebih dominan hasil menguap. Tapi kita demi cari kedudukan di hati makhluk, dianggap sebagai orang yang khusyuk, kita ada-ada. Kalau nggak bisa begitu, Allah Maha Mendengar. Ustadz, bisa dibacakan perkataan yang baik dalam pandangan Allah. Surah An-Nisa ayat 114. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Tidak ada kebaikan dari banyak bisikan mereka kecuali bisikan dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Jadi sekarang kita tidak perlu bicara kalau hanya ingin bicara. Kita bicara kalau sudah yakin pembicaraan kita benar, sudah yakin bicara kita manfaat. Gak usah segera dibunyikan, dicatat. Hujan lebat, halah hujan ini gede. Jadi apa perkataan itu? Siapa yang menciptakan hujan? Baik tidak? Pasti baik atau baik? Pasti baik. Terus kita ngomel, kira-kira kebaikan yang kembali ke kita atau tidak? Macet, jalan ini macet, jadi lancar. Dicatat nggak ya? Ya sudah macet, tinggal zikir, murojaah Quran, ngapalin, tidur atau apalah daripada mengeluh. Sayang perkataan kita. Lebih jelek lagi kalau sudah sampai, aduh tadi jalan saya mending macet, saya sudah sampai, ini lebih mubazir lagi. Ada yang pernah mendengar yang berkata begitu? Jelas semananya, pasti jelas suara sendiri. Pergi ke dokter, dokternya tutup. Tahu gini saya nggak akan pergi. Bagaimana tidak pergi? Sudah dia udah nyampe. Ini perkataan-perkataan yang tidak perlu keluar. Itu contoh saja. Jadi kenapa sih orang banyak bicara? Orang yang banyak bicara tuh yang segera dikomentari, segera diomongin, itu ciri-ciri kurang yakin kamu bahwa setiap perkataan itu pasti balik kepada dirinya sendiri. Kalau kita sudah yakin ini perkataan didengar oleh Allah, pasti hati-hati. Sekarang orang tahu telepon disadap KPK aja hati-hati ngomongnya. Coba lihat transkrip dari yang korup-korup itu, banyak disamarkan, hati-hati. Hanya takut oleh penyadap KPK. Padahal demi Allah, Allah Maha mendengarkan. Surat Fusilat ayat 22. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim. Wa ma kuntum tastati'una an yashhada 'alaykum sam'ukum wa la absarukum wa la absarukum tidak dapat tersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Jadi nanti semuanya akan bersaksi. Ini telepon, handphone, BBM, walaupun kita melakukan SMS-an di tempat gelap, saking gelapnya sampai dia tidak tahu apa yang dia tulis, tetap Allah maafkan. Bisik-bisik sampai enggak kedengeran yang dibisikinya, pasti Allah lebih mendengar. Ya, kulit semua ini tentu siapa saja, megang siapa, orang yang mendekati zina, orang yang berzina, semua ada catatannya. Dan nanti dibuka, orang lain akan lihat, kecuali tobat dan Allah sudah menghapuskannya. Aduh, tidak terbayang di akhirat nanti. Saudara juga bakal tahu modal saya. Mana yang harus kita takuti? Takut aib dibeberkan atau takut tidak diampuni oleh Allah? Nah, ini gak yakin jawaban kayak gini ya. Apakah saudara mau dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Nah, kalau mantap begitu kan. Banyak yang takut sekali aib dibuka di hadapan manusia, padahal yang harusnya kita takuti justru tidak diampuni oleh Allah. Ya. Nah, tentang bicara ini. Jadi ini bicara ini bergumam, celetak-celetuk, komentar-komentar, semuanya ada catatannya. Dan semuanya pasti kembali kepada diri kita sendiri. Masih ingat empat kelompok orang yang bicara? Satu, kelompok orang yang utama. Ini orang yang paling berkualitas. Kalau bicara ada cirinya. Yang pertama, pasti bicaranya selalu terkait ke Allah, zikir. Apapun yang diobrolkan, nyangkut ke Allah. Tapi nyangkutnya itu pakai hati, bukan lisan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, saya beruntung anak saya ditolong oleh Allah jadi ranking 1 terus menerus. Alhamdulillah. Nyebut Alhamdulillah yang gak pakai hati. Dia lebih ingin orang lain tahu anaknya ranking 1. Ini dia yang pengen dipuji. Mulut nyebut segala puji bagi Allah, tapi hatinya dia yang ingin dipuji. Bukan itu yang bagus. Ciri khas orang yang utama, pokoknya kalau bicara pasti nyangkut ke Allah. Karena susah enggak nyangkut ke Allah. Karena segala sesuatu pasti ada dalam kekuasaan Allah. Ciri lainnya, kalau bicara jadi ilmu. Susah enggak jadi ilmu. Ilmu konsumsi otak. Ciri lainnya, kalau bicara selalu ada hikmahnya. Hikmah konsumsi hati. Dan kalau ngobrol ada solusi kalau habis ngobrol. Akhwat, kalau melihat ada ikhwan seperti ini, berdoalah kepada Allah supaya punya jodoh yang kayak itu. Ya. Gak usah ngatur, tapi ingin yang selalu mengingatkan ke Allah terus. Sama ikhwan juga ya. Pas ketemu akhwat, misal jadi nambah iman, nambah ilmu, nambah hikmah, nambah amal, ada. Baguslah, minta ke Allah ya. Dan Allah yang punya semuanya. Dua, yang kedua adalah orang yang biasa. Apa cirinya, masih ingat? Peristiwa. Orang yang biasa pasti sibuk ngobrolin peristiwa. Waduh, gak ada itu. Mau ke Bandung, macetnya. Itu ada tanker terguling dan bannya di atas. Ya, terguling pasti Pak. Dan itu saya lihat banyak sekali tumpah oli di jalan. Dan nggak ada zikirnya, nggak ada ilmunya, nggak ada hikmahnya, nggak ada solusinya. Ah, ini tidak bagus. Banyak orang yang sibuk ketemu artis. Dan dekat, dan terima kasih. Asal pakai, kamu turun. Udah ke peristiwa, kemenghina. sama yang ketemu saya juga. Ah, ini dengan TV mah jangkung, akhirnya menitis. Dulu jengkel, sekarang tetap aja jengkel. Udah, gini-gini juga bikinan Allah, tidak pas. Kalau ngomong peristiwa naik, jadi ingat ke Allah. Oh, tadi saya lihat ada tangki terguling. Masya Allah, musibah mah di mana aja. Mudah-mudahan pada waktu terguling sedang dengar Quran. Nah, jadi hikmah, benar? Hikmahnya celaka mah bisa datang di mana aja. Makanya kalau di mobil itu usahakan zikir, dengar Quran. Siapa tahu ada takdir meninggal di jalan. Itu bagus. Itu dari peristiwa naik jadi zikir, jadi ilmu, jadi hikmah, jadi solusi. Bagus. Yang jelek turun. Eta supir teh jigana blowon. Ciri-ciri supir enggak sedekah gitu. Nah, itu turun. Dan yang ketiga. Yang ketiga adalah orang yang rendah. Utama biasa rendah. Kalau yang rendah ngobrolnya negatif terus. Tidak ada yang bagus. Dari bangun tidur sampai tidur lagi full keluh kesah, sumpah serapah, rewel, comel, enggak ada yang bagus. Bangun tidur sampai sekolah segala karasa, dan itu tidak menyelesaikan apa-apa. Pas berketer ya tulang dia merasa letih dan kepala yang sebelah dia belum pernah merasakan kepala terus ngomong yang gak pernah kasus. Mau sarapan, bosan sarapan. Nasi uduk lagi, nasi uduk. Padahal nasi goreng begitu. Enggak, hari ini mah nasi goreng Pak. Ah, pasti keluar dadarnya yang kecil-kecil. Enggak, ini mah gede. Ah, pasti enggak dikecapin kan? Ini kecapnya ada mana? Ah, kerupuknya cuma dikit. Ada yang begitu pernah dengar? Pas keluar ya mati hujan. Kalau udah hujan gini ya sudah pasti macet. Aduh, jemuran gak ada yang kering. Padahal belum hujan ya menderita. Mungkin saudara pernah dengar selama ini ya. Kekandah, kacau ya. Sekarang memerang kacet. Apalagi lampu merah itu paling ngaca tuh lampu. Merahnya selama hidupnya cuma sebentar. Kacau. Enggak menyelesaikan apapun. Lihat lampu mambak. Lihat ada polisi pinggir jalan. Polisi yang nama tetap bulu. Pakai saya ninja mambak ke polisi. Dan minta-minta nih yang mengorganisir pasti balik hari datang tukang koran. Sekarang di Indonesia berita ngaco sih sini tetap beli baca. Nonton TV juga ngamuk banget. TV tengah ngaco. Tuh pemain sepak bola dengan kayak Indonesia malu muat lebay gitu. Tuh kalau sekarang, jangan ke kiri. Kenapa nih komentar yang main bola? Mabok, main bola TV malah gitu. Lihat yang nyanyi, suara rebek nyanyi. Mabok, kamu nyanyi. Dengar sama bola, terlucu. Ada yang begitu. Kan? Itu semua terus badan dikutuk, alam dikutuk, semua berita sah. Sepertinya lebih cepat meninggal dari mabuk. daripada dosa. Hati-hati itu sudah semuanya dicatat, benar? Belum lagi ngebohongnya. Ini orang yang rendah. Kalau ngobrol tuh nggak selamat, didramatisi. Wah, kawat, padahal biasa. Sakit itu, aduh. Padahal sebetulnya biasa. Pulang juga di kursi terburuk. Repot bisa. Padahal nggak gitu juga biasa, bisa. Duduk mau tapi kan demi acting. Ini apa gitu ya? Ini pasti jadi kedudukan di sisi masuk supaya dianggap bapak yang hebat, bapak yang berjuang keras demi keluarga, seorang pendakwah yang letih. Waduh, hari ini ceramah 8 kali. Wah, biasa. Ya, ceramah lagi 5 menit, kurang 3 menit. Tapi demi pengakuan orang, dihebat-hebat, ngobrol itu ya, diceritakan, ditambah-tambah, udah bohong ini, didramatisir supaya kelihatan tegang, seru. Waktu haji itu, wah saya tidak kejepit, kenapa gitu-gitu amat, demi kelihatan hajinya seru, ya pakai panas itu. Sampai kosong nggak. Ini apa yang dicari coba? Belum pakai nyebut-nyebutin. Nanti ada kelompok yang keempat yang dangkal itu ya. Tapi yang ketiga ini udah repot. Ngobrolnya juga, ngobrol dengan dia mah kita nambah susah, nambah kotoran hati. Dan yang paling parah yang keempat, orang yang dangkal. Kalau orang yang dangkal sudah, ngobrolnya tuh pasti terpusat menceritakan dirinya sendiri. Semuanya serba saya. Dulu ya lingkungan ini waktu gak ada saya ya, acok. Ya sesudah saya datang, ya saya benahilah, akhirnya menjadi baik. Kalau nggak ada saya nggak kebayang. Oh, dangkal orang yang sangat banyak menceritakan jasanya, kebaikannya, ilmunya, pengalamannya, hartanya hanya untuk pamer. Ini manusia terdangkal. Maaf saya belum menemukan contoh, ini contohnya masih klasik. Kucing lewat. Kucing itu yang panjang bulunya. Kayak singa. Saya pernah ke Singapura. Ya ampun. Kan yang lihat orang-orang yang tahu. Termasuk itu hati-hati tuh BBM, Twitter, Facebook, itu bisa jadi dunia lebay tuh. Saya tertarik ada tulisan di BBM, Sapra, boga BBM nahir teh asa lebay, panas, tiris, capek, real, kabeh diomong tuh. Coba baca status, aduh lemah sekali. Macet, papat, benar-benar kami selalu. Saya tidak kebayang para sahabat ngapain bicaranya terpaliat kurup kairat. Terus kalau kita memamerkan diri kita, apakah orang menjadi tertarik? Ini secara syariat ya? Enggak. Kita makin sibuk menceritakan diri kita, orang itu tidak tertarik. Karena orang itu tertarik kepada sesuatu yang manfaat buat dirinya. Jadi kalau kita cerita pengalaman dan dia tidak merasakan manfaat dari cerita kita, orang itu enak. kita cerita tentang harta kita, tapi dari dia tetap nggak kebahagiaan, enak aja. Waktu orang tua saya wafat, itu warisannya banyak, mobil 8, tanah 200 hektar, rumah 3, emas batangan setengah kuintal. Tapi dan saudara tidak tertarik dan tidak dibagikan, kecuali saya akan ceritakan warisan dari ayah saya yang akan saya bagikan kepada saudara-saudara. Pasti menarik ya. Kita cerita anak kita, alhamdulillah anak-anak itu pada pintar, nggak kayak anak saudara-saudara kan? Itu makin enggak. Apa sih yang dicari? Pasti nggak jauh. Kita cari supaya orang lain kagum ke kita. Kita cari supaya kita punya kedudukan, wah hebat, wow keren. Terus kalau dia udah muji kita, jadi gimana kita kan? Tetap ya pahala hilang ya. Kalau dia udah kagum, terus gimana? Cicilannya tetap aja kita yang bayar. Yang pasti kita akan hilang tuh pahala kemuliaan dengan gemar bicara tentang diri tidak proporsional. Nah, mulai sekarang mah kalau nggak penting-penting amat nggak usah cerita apa. Kalau yakin cerita ini manfaat ceritakan. Kalau yakin cerita ini jadi amal soleh ceritakan. Tapi kalau hanya ingin orang tahu, ingin orang agar muji, dan diam sajalah, kita akan merusak pahala kita sendiri. Setuju? Bagus kalau kita jarang ngobrol. Banyak kisah para sahabat yang menahan perkataan. Ada hadis yang bisa dibacakan, Ustaz Doni? Silakan. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuktiru al-kalam bi ghairi dzikrillah, fa inna katratal kalami bi ghairi dzikrillah ta'ala qaswatun lil qalbi, wa inna ab'adan nas min Allahi al-qalbul qasi." Rawahu Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian banyak bicara selain untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, sebab sesungguhnya banyak bicara yang tidak disertai dengan zikir kepada Allah akan menyebabkan kerasnya hati, dan sesungguhnya sejauh-jauh manusia dari Allah ialah orang yang keras hatinya." Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyampaikan, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal ardha kullaha tukabbiru lisan taqulu ittaqillah fina fa inna ma nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in wajajat i'wajajna." Rawahu Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika waktu pagi mendatangi anak Adam, maka sesungguhnya seluruh anggota badan itu mengingatkan lisan, menasihatinya agar berhati-hati. Maka anggota tubuh berkata, 'Takutlah engkau kepada Allah. Takutlah engkau kepada Allah dalam urusan kami, sebab keselamatan kami tergantung pada kelakuanmu. Jika engkau lurus, maka kami pun lurus, dan sebaliknya jika engkau bengkok, maka kami pun bengkok.'" Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Budaya banyak bicara yang tidak manfaat. Budaya keras hati. Tahanlah kalau mau bicara sampai kita yakin manfaat. Kalau belum yatim manfaat, sudah diam saja. Kalau gitu nanti sepi, tubuh kita juga sudah bicara banyak. Jangan kita anggap bicara itu hanya perkataan, tubuh juga bicara. Benar. Saya mohon maaf nih. Ditunjuk begini dengan jempol, ada rasanya? Ada rasanya? Enak mana tunjuk pakai jempol? Walaupun saudara tidak menyentuh sama sekali, ini ada rasanya. Bicara badan, ya. Kenapa ini ada rasanya? Tunjuk ini keluar, saya lebih tinggi, kamu lebih rendah. Keluar tunjuk, enak tidak ditunjukin? Jawab. Tidak enak, karena yang mengeluarkan telunjuk ini hatinya lagi sombong, merasa lebih tinggi, kamu rendah, tidak ada orang yang mau direndahkan, makanya tidak enak. Kalau begini enak tidak? Begini lebih enak. Kenapa keluar tangan ini? Saya hormat kepada saudara, setiap orang senang dihormati, jadi enak. Artinya tidak harus saya hormat kepada saudara, tahu? Tidak nyambung. Saya hormat kepada kalian. Sebetulnya ini lebih kuat bahasa ini. Benar? Nah, jadi bahasa apa yang paling penting? Apakah perlu kita kursus berbicara berpidato hebat? Saya kira yang paling penting itu bukan khusus berbicara hebat, khusus menata hati. Karena kalau hati sudah tertata, si nurani ini istiqomah, nurani ini akan terus memantau kita. Ketika mau ngomong jasa, kata hati, jangan ceritain, nanti hilang. Mau ngomong apa? Pokoknya saya tidak akan cerita bahwa saya sudah hafal Quran. Itu gagal. Tapi kalau mau sudah hafal yang apa? Saya akan cerita tadi malam tahajud. Nah, itu hanya saya dengan Allah aja yang tahu. Itu sama saja. Kalau hati sudah makin terjaga, dia bunyi terus tuh. Waktu hujung, waktu ngetawain orang lain. Kenapa harus ngetawain bentuk tubuh orang, sedangkan tubuh itu ciptaan Allah? Kenapa kamu harus dilebih-lebihkan? Kamu bohong, aslinya gak gitu-gitu amat. Ngaku hati. Nah, itu yang beruntung. Makanya orang yang bisa menjaga lisannya adalah orang yang paling serius menata hatinya. Mana dulu jaga lisan baru jaga hati, jaga hati baru jaga lisan? Hah? Dua-duanya. Sambil jaga hati, jaga lisan. Jaga lisan supaya hati terjaga, jaga hati supaya lisan terjaga. Bisa dua-duanya. Tidak usah ini sih bu, gimana? Kalau dulu ayam dulu, dari dulu juga enggak tamat. Mending dua-duanya ada telur, ada ayam, beres kan? Hadirin, ayo kita mulai kurangi bicara. Ini hadis ini penting. Saya juga ada tegang ini dalam bicaramu ini. Hadis tentang sepatah kata. Ada tak? Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyampaikan bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yulqi laha balan yarfa'uhullahu biha darajat, wa innal abda yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba mengungkapkan suatu perkataan yang diridhai oleh Allah Ta'ala sedang ia sendiri tidak menaruh perhatian dengan kata-katanya, lalu Allah mengangkat dengannya antara ucapannya itu beberapa derajat. Dan sungguh seorang hamba itu mengungkapkan suatu perkataan yang menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala, sedang ia sendiri tidak menaruh perhatian dengan kata-katanya, lalu orang itu terjatuh ke dalam neraka Jahannam. Hadis Imam Al-Bukhari. Jadi sepatah kata bisa mencelakakan kita, sebagaimana sepatah kata bisa membuat Allah ridha kepada kita. Maka perhatikan kata-kata kita supaya sepatah kata itu yang disukai Allah. Jangan celetak-celetuk. La ilah. Tidak ada Allah. Tidak ada. La ilah. Itu benar-benar petaka bagi kita. Mungkin cailah juga dari sana ya. Hati-hati, jangan sampai sembarang bicara, apalagi ada saat mustajab. Yang kalau kita bicara kena di saat mustajab bisa petaka tuh. Ah, dasar anak-anak blon. Pas saat ini apa? Gak ada yang naik tuh anak-anak. Bisa. Artinya udah, ibu jangan sembarang. Ah, saya gak mau lagi lihat kamu. Ah, nyusahin ya anak-anak. Allah dengar tidak? Ada kisah, walau alam kebenarannya, tapi seorang ibu mengatakan, ibu tuh jengkel, tidak mau lihat kamu lagi. Anak itu sekolah nangis dan tidak pulang, baru ketahuan anak itu hanyut di sungai. Alhamdulillah, minta lagi semoga anak itu meninggalnya Husnul Khotimah ya. Jangan sembarang celetak-celetuk, karena tidak ada yang luput dari pendengaran Allah. Nah, waliyakul khairan awliyasmud. Pusing tidak? Alhamdulillah, pusing. Pusing atau pusing sekali, kata dokter. Aslinya sih pusing banget, dokter. Saya lagi nahan. Jadi bagaimana? Masih kuat? Dok, tulungan dok. Jadi ingat waktu sakit gigi pernah kita. Saya tahu ilmunya supaya enggak ngomong berlebihan. Gimana sakit? Sakit pisan dok. Saya enggak tahu harus ngomong apa, sakit. Tapi hati-hati sekali, ini pasti sudah diukur oleh Allah sakitnya. Enggak mungkin Allah salah mengukur benar. Jangan sampai hati jadi mengharapkan dokter sebagai penyembuh, karena dokter tidak bisa menyembuhkan. Dokter bisa mengobati, yang menyembuhkan Allah. Makanya kalau mau bicara ke dokter, bicara jangan sampai seakan-akan dokterlah yang bisa menyelamatkan kita ya. Sama mau pinjam uang juga, Pak, tolonglah saya. Hanya Bapak satu-satunya yang bisa menyelamatkan hidup. Nah, ini sudah salah. Bicara. Saya dalam kesulitan. Hari ini harus membayar hutang. Kesalahan saya memang. Saya tidak hati-hati. Saya tidak tahu dari mana datangnya. Tapi saya niat pinjam uang, Pak. Bapak jangan berat hati. Kalau bisa, memang sudah jalannya. Kalau belum bisa, berarti belum rezeki saya. Saya hanya ikhtiar saja. Maaf ya deh, saya sedang tidak bisa bantu. Gak apa-apa. Gak kecewa? Gak ada yang kecewa, Pak. Karena tugas saya cuma ikhtiar, bukan menentukan. Pak, maaf ya sudah terganggu oleh saya. Terima kasih dan doakan, Pak. Assalamualaikum. Dek, saya kagum kepada kesabaran Anda. Saya juga sedang punya hutang deh. Sama deh. Cuma hutang saya besar sekali. Hutang Anda cuma 200 ribu. Nih deh, pakai aja uang saya. Uang 200 ribu gak cukup untuk hutang 20 juta. Tapi saya belajar banyak dari adik. Makasih ya deh, ini terima. alhamdulillah, ini pinjam enggak, pakai aja deh, saya senang udah dapat ilmu. Alhamdulillah, begitulah kalau Allah mau ngasih. Makasih ya Pak ya, Allah menghitung semua kebaikan Bapak. Enak? Enak aja ya. Lempeng, lurus, yakin, seperti itu harusnya. Jangan dagang air mata, dagang ingin dikasihani orang. Jangan, lempeng, hajar, itu lebih bertenaga. Kenapa? Karena Allah suka. Kalau Allah suka, Allah bolak-balik aja hati orang. Iya. Yang tadinya gak mau minjemin, sekarang gak mau minjemin, lalu beberapa menit Allah balikin, apa susahnya? Setiap hati dalam kekuasaan Allah. Benar? Makanya tidak boleh ada lebay sem, berlebay. Aja tegang. Ibu-ibu, bu, ibu. Iya, hanya nanya. Kalau nangis jangan bunyi ya. Keluar air mata aja udah cukup. Jangan, itu lebih kepada acting ya. Kalau suami ibu meninggal suatu saat, wajar nangis sedih, tapi tidak perlu berlebihan ya. Makanya usahakan jangan terlalu cinta sama suami. Apa saudara? Ya kan mengajukan tidak boleh terlalu cinta, bukan tidak cinta. Kalau terlalu itu apapun tidak baik. Dan ngobrol kematian harus dibudayakan gitu ke anak-anak, ke semua. Nah, kita tidak tahu siapa yang duluan pulang. Kalau bapak meninggal duluan, nangis wajar. Jangan merau-rau, tidak ada gunanya. Ya. Doakan saja yang banyak. Kubur bapak di tempat situ. Tunjukkan kalau mau ya. Kirim aja doa yang banyak. Targetkan supaya kita ketemu sekarang. Kumpul di sana semua. Tenang aja. Kita pasti akan berpisah, tapi perpisahan kita mudah-mudahan jadi jalan kita berkumpul di sana. Itu jadi supaya enggak usah. Sedih pasti manusiawi. Rasulullah juga nangis pada waktu Ibrahim wafat, tapi itu hanya nangis sayang, bukan nangis tidak ridho kepada takdir. Ya bu, latih dari sekarang. Nah maksudnya kalau nangis ditahan, ngingsret yang wajar ya. Usahakan jangan bunyi. Setuju? Apalagi lelaki kan bau. Kata pengurus jenazah, kata ibu teh cinta ya sama suami. Bukan cinta lagi. Ya tuh bu, gini aja, ibu di kamar aja dengan jenazah bapak ya, supaya lebih leluasa. Kami kunci dari luar. Sudahlah, ini bukan masalah satu, dilatih ya. Jangan sampai ada perkataan dari doa kepada takdir. Terima kasih sekali sekali dan pengumuman. Kita akan kumpul di Eko Pesantren hari Ahad pagi. Bisa Pak Sanaka? Usahakan ya. Katanya ada TV One, katanya mau jam 1, tapi kalah oleh pilkada. Dimana mau taping, sok. Tapi telepon lagi, katanya kalau bisa hari Ahadnya pagi-pagi jam 8 live. Mangga mau ditayangkan atau enggak, dah Allah yang menilai ya. Mau tabligh akbar yang datang 100 ribu orang, mutablik mungil yang datang dua orang konsolasi maksudnya sama aja kalau yang menilai. Memang kalau 100,000 orang yang menilai siapa? Allah. Kalau dua orang yang menilai Allah juga. Makanya biasa biasa aja diundang di istana negara, diundang di astananya. Ada horor yang satu. Sami wae. Benar? Jangan merasa bangga kalau diundang di markas besar TNI saham dan diundang di pos kamling Cipono. Sama Allah yang menilai. Ya, kalau sibuk dengan penilaian Allah mah lempeng-lempeng aja. Betul? Hei, benar, Lidin? Nanti kalau takdir saudara jadi mubalik, jangan merasa hebat. Biasa sama, ya. Di sana Allah yang menilai sama. Jadi dosen S3 dengan guru TK Al-Quran sama yang menilai Allah. Benar? Tidak usah merasa sayang dosen S3. S3 atau SD, SMP, TK maaf, dengan guru TK sama yang menilai Allah, betul? Hei, benar tidak nih? Jadi lempeng kalau ingin dilihat, naik mobil bagus yang menilai siapa? Naik ojek yang menilai siapa? Allah. Dan nikmati, dikasih rezeki, syukuri titipan Allah. Giliran diambil rezekinya, asalnya punya mobil bagus, terus dijual oleh Allah jadi seretin, terus naik mobil sederhana, ya gak apa-apa, sama-sama titipan Allah. Benar? Rumah besar milik Allah, kontrakan mungil milik Allah. Kan ada ibu-ibu yang ditanya, Mak, kamu malu enggak punya rumah sederhana? Kok malu Pak, semuanya juga titipan Allah. Enak malah mungil Mak. Kenapa enak? Ngepelnya apa? Cuma 5 tokelan beres nih. Yang kedua, enggak ada yang mau disombongin Pak. Apa yang disombongin, nah, segini ada, dan gak ada yang iri sama kita Bapak Lompok. Dan terbukti beberapa kali rumah gak dikunci, tetap memang linggamin. Jadi gak usah ribet ya, setuju? Kalau mau beli sesuatu, belilah yang Allah suka. Jangan semata-mata ingin dipuji orang. Mahal murah bukan itu intinya, mubazir atau tidak itu masalahnya. Ya, sendal jepit 10 ribuan, tapi kita ngumpulin sampai ada 18 pasang itu mubazir, berlebihan karena kaki kita sepasang. Murah tapi melampaui itu jadi berlebihan. Helikopter 18 miliar. Mahal murah, mahal deh kata kita hadirin. Tapi kalau perlu dan ada uangnya, beli aja. Sekarang beli helikopter murah, misalkan 600 jutaan. Tapi kan nggak enak makinnya, udah nggak bisa terbang. Jadi digotong tuh sama. Saya nggak ada wibawa, kayak kesinangan sekarang. Ini cerita tentang bicara tapi banyak gurunya sering. Artinya sibuklah dengan apa yang dinilai oleh Allah. Setuju? Penilaian orang kepada kita enggak boleh mengalahkan sibuknya dengan penilaian Allah. Senanglah kalau kita senang dengan penilaian Allah, lebih enteng hidup ini. Kalau senang dengan penilaian orang, orang itu relatif penilaiannya. Enggak pakai sorban gini, yang satu nyebut, nah iya mah, kayak Pangeran Diponegoro. Nah, yang satu lagi, ini ikut-ikutan Ajimi. Nah, pakai sarung empat lele untuk menghormati majlis ya. Enak, adik. kalau kita melakukan sesuatu tidak sibuk mencari kedudukan di hati makhluk. A, A, B, B, C, C. Proporsional. Tujuh? Sama saudara bicara juga. Terima kasih rekan-rekan. Tanggal 26 ya. Usahakan tuh. Bawa makanan masing-masing. Dilebihin. Kita kan akan makan sama-sama. Supaya semua kebagian bawa masing-masing. Itu sudah tradisi kita ya. Dan di otak kita teh jangan tawakal ke jamaah. Kalau setiap orang tawakal gitu, ada yang bawa. Harus dalam otak kita tuh. Masih ingat kan yang nyimpen madu di drum, kata khalifah, kata rajanya, nanti malam masing-masing bawa sesendok madu ke dalam drum di depan di alun-alun. Malam-malam ada yang tahu saya bawa madu dan sesendok air aja. Besoknya dilihat drum itu air isinya, karena tiap orang mikirnya sama. Ah, orang lain bawa madu, saya masih sendok air aja. Airnya air sama. Wah, ya maaf, gimana pada bawa kuenya banyak-banyak. Tiap orang mikirnya gitu. Jadi gak punya makanan kita. Bawa ya. Insyaallah. Terima kasih ya. Itu teman-teman, yang kedua ini sebetulnya mana tadi air itu calon buku nih. Punten maaf, ini calon buku tentang bahaya lisan. Insyaallah kalau udah jadi, mudah-mudahan bisa manfaat ya. Maria Christina, ada? Ada? Ya, terima kasih. Terima kasih Maria. Mahasiswi yang mau ikhlas syahadat, boleh ngobrol sebentar? Bisa. Yang ada? Yang mana? Ya, oh ya, baik. Kalau mau berdiri, mau duduk apa aja yang enak ya. Nah itu sudah mengerti ya. Maria Christina, boleh cerita apa yang mengantarkan malam ini akan berikrar syahadat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih. Aa. Hai. Baru ya ke sini. Ya. Baru ke sini. Enggak, udah beberapa kali. Oh, ya. Oke. Gimana ceritanya bisa bersemangat untuk jadi muslimah? Ini semua enggak terlepas karena Allah, saya bisa ada di sini. Itu semua berawal dari saya berkenalan sama seseorang pria yang sekarang menjadi suami saya dan yang memiliki keluarga yang benar-benar sangat mencintai Allah dan selalu memberikan saya nasihat yang baik, terutama dari Bapak Haji Acep Erwin dan Ibu Haji Herlina yang selalu memberikan doa dukungan kepada saya sehingga saya terinspirasi akan mereka dan mulai mencintai agama Islam sampai saat ini. Jadi udah ya? Ya. Sudah belum? Udah. Udah. Nikah udah? Sudah nikah. Alhamdulillah. Islam? Islam kan. Alhamdulillah. Terus jadi sekarang? Sebenarnya gimana sekarang keadaannya? Iya, saya ingin mengucapkan kata syahadat dengan dibimbing oleh Agim. Alhamdulillah. Ya. Masih salah. Ya. Terima kasih ya Dek Maria. Namanya sekarang Maria Muslimah. Masya Allah. Masya Allah. Sudah diskusi dengan satu sahabat lagi ya, nanti syahadatnya sebenarnya. Makasih Maria. Makasih. Baik. Begitu ya, temu duduk aja. Oh ya. Andrianus Marzan Jeguna. Dari mana ini Andrianus? Dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Maaf aja atas ya. Gimana ceritanya nih? Saya menemukan kepala mau menikah sama muslimah. Menikah sama muslimah. Iya, iya. Dan sekarang mau berikrar. Mau berikrar saat ini. Iya. Ada menarik dari muslimah. Kenapa milih muslimah? So, bukan muslimah yang ini, hadir ini Maria muslimah. Ini udah bab muslimah itu, ini beda lagi. Nanti kalau udah masuk Islam harus sholat, nggak apa-apa. Karena tidak cukup hanya syahadat, sudah itu wajib sholat 5 kali sehari. Apa-apa? Pagi-pagi harus bangun, lagi selalu gitu, apa-apa? Ya harus puasa lagi, orang lain makan kita puasa, apa-apa? Kalau menikah hanya karena kalau Islam hanya karena menikah, nanti kurang menikmati Islam. Tapi kalau lewat menikah, maksudnya menjadi Islam, beruntung syariatnya lewat pernikahan. Tapi niatnya memang ingin jadi Islam betulan, akan menikmati Islam. Ya, siap ini. Karena kalau hanya untuk nikah, nanti susah bahagianya. Dan tahu kuncinya enggak? Belajar. Ya, karena amal itu tergantung ilmu. Kalau kurang ilmu, pasti kurang amalnya dan bisa salah. Makin banyak ilmu, makin banyak amal. Pupuk iman itu ilmu. Ya, ada di sini calonnya nggak? Ikut? Ada. Ada ya. Sedang masa ditunjukin. Ya. Dengan ya rekan-rekan, hidayah itu Allah yang ngasih. Ada yang lewat pernikahan. Allah juga yang itu. Ada yang lewat ilmu, ada yang hanya ngirim buku, ya banyak. Tapi yang pasti hanya Allah lah. Dan Allah tahu niat setiap orang. Semakin lurus niatnya, semakin banyak pertolongan Allah. Gitu. Terima kasih. Kita sama-sama syahadat ya. Yang lain jadi saksi. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين saya bersaksi, silakan. Semua saya kepada yang masuk Islam, saya bersaksi. Saya bersaksi tiada ilah. Tiada Tuhan yang berhak disembah. Tiada Tuhan yang berhak disembah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Selain Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah rabbil alamin, raditu billahi rabba wa bil Islam diina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Wahai yang memberi hidayah, takdirkan saudara kami ini menjadi muslim-muslimah yang benar-benar Engkau cintai. Ya Allah, bimbing agar merasakan nikmatnya iman, indahnya Islam, lezatnya beramal, istiqomahkan ya Allah sampai akhir hayat husnul khotimah. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman kami, jangan kembalikan kami kepada kesesatan, kekufuran. Rabbanallah tujuh kuluban ba'da idharaikan wa hamlana miladun karahmat inna ka'antar wa'ala amin ya Allah ya Allah. Terima kasih deh ya, selamat ya, mudah-mudahan nanti pernikahannya berkah. Yang mau nyalami silakan, ambil. Semua terjadi bisnis. Terima kasih ya. Rekan-rekan, terakhir nanti di bawah teman-teman akan dapat SMS nomor nomor seperti ini ya. Ada nomor dibagikan nanti kalau mau ikut SMS yang gratis. Mulainya jam 4 pagi. Ini langsung dari handphone ini, jadi nulis kirim gitu. Sehari saya dapat jatah 5 kali. Saudara gratis, tidak dipotong pulsa. Ini nomornya ada di bawah. Nanti dibagikan. Sebarkan aja ya. Mudah-mudahan manfaat. Ini pendamping dari SMS Tauhid. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah yang Maha Mendengar mengampuni segala perkataan yang salah, yang sia-sia. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalau ada niat yang salah dari semua perkataannya. Mari saudara kita bersedekah. Semoga sedekah ini menambah berkahnya. Oh wakaf, ini wakaf ya. Ini amal jariah. Silakan bagi yang akan berwakaf, insyaallah pahalanya mengalir sampai yaumul kiamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله مِمَّا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan? Wabi ayyala irabbikuma tukadriba. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan? Alhamdulillah kita ditakdirkan jadi manusia, tidak jadi binatang. Alhamdulillah kita ditakdirkan dapat hidayah dari 7,5 miliar, tidak banyak yang mendapat hidayah. Alhamdulillah kita bimbing menjadi Islam yang bisa sholat, bisa datang ke masjid. Tidak semua umat Islam merasakan nikmat dari ibadah. Allah melihat apapun yang kita lakukan setiap saat. Allah menyaksikan maksiat demi maksiat yang kita perbuat. Allah tahu kebusukan hati kita yang mendekati zina. Allah tahu yang memakan harta haram, yang durhaka kepada orang tua. Tapi Allah masih menutup-nutupi kebusukan kita yang sesungguhnya. Malah Allah menuntut kita bisa berkumpul seperti ini, diberi ilmu. Ketika berwudu, dosa-dosa kita digugurkan. Ketika sholat, Allah menghapuskan. Allah tahu seperti apa diri kita yang sesungguhnya. Allah tidak pernah lepas memberi rezeki dari kita siang dan malam. Betapa Allah maha baik. Kita datang dengan lumuran dosa, Allah sambut dengan ampunan tiada bertepi. Hari-hari kita selalu lupa kepada Allah. Allah tuntun agar kita ingat padanya. Hati kita sibuk mencari kedudukan di hati makhluk. Allah bimbing agar kita mencarinya. Allah maha baik hari ini. Dia pasti sedang menatap kita, menyaksikan karena pertemuan ini pun kehendaknya. Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan? Hadirin, Rasulullah SAW beristighfar 100 kali sehari, padahal beliau tanpa dosa sama sekali. Marilah kita jujur membuka lembaran-lembaran kelam diri kita sambil kita mohon ampunan Allah yang maha pengampun. Astagfirullah.

fitnah jahannam. Kau ampuni guru-guru kami ya Allah, yang jadi jalan darimu. Kami mengenalmu, mengenal jalanmu. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang berbuat kebaikan kepada kami, yang terang-terang saja, yang sembunyi-sembunyi. Ampuni saudara-saudara kami yang pernah kami sakiti ya Allah, atau yang pernah menyakiti kami. Allah mafirul mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimah al-ahya'i minkum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami pendamping hidup yang membuat kami semakin cinta padamu. Titipkan kepada kami keluarga yang benar-benar merasakan indahnya mencintaimu. Karuniakan kepada kami keturunan ya Allah, para pecintamu yang hidupnya lurus di jalan yang selalu merindukan perjumpaan dengan. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Kabulkan doa kami ya mujib ya hayyu ya qayyum. Amin. Hadirin, Allah Maha mendengar suara dekat. Tidak ada satu pun yang luput dari pendengaran doa lah masing-masing. Amin. Jangan ragu hadirin, Allah pasti mendengarkan, pasti. Bukankah doa amat disukai Allah, bisa menjadi jalan berobatnya takdir. Mintalah diri, Allah senang diminta. Allah tidak pernah mengecewakan. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Rabbal. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin. Allahumma ansur mujahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arzuqna al-istiqamah ya Allah. Allahumma arzuqna al-istiqamah. Allahumma arzuqna al-istiqamah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. La haula wa la quwwata illa billah. Hadirin, terima kasih. Banyaklah zikir sepanjang jalan, banyaklah berdoa, banyaklah membaca Al-Qur'an. Setiap perkataan yang baik disukai Allah akan kembali kepada kita. Doa akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ayo. Yes.